Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah ibn Malik. A'lama wa'ara, bab tentang a'lama dan ara. Qala Ibnu Malik rahimahullah, ila thalathatin ra'a wa alima atau ida sara ara wa a'lama, memiliki tiga maf'ul bih, ra'a dan alima, jika keduanya berubah menjadi ara dan a'lama. Wa ma limahulai alim tu mutlaqo disani wa salisi aibon hukiko, hukum yang berlaku untuk kedua maf'ul lafat alim tu secara mutlak juga diberlakukan untuk maf'ul yang kedua dan maf'ul yang ketiga. Wa in ta'adda ya di wahidin bila hamzin falisnaini bihi tawassala, jika kedua lafaz tersebut muta'addi kepada satu maf'ul bi ketika tanpa hamzah, maka menjadi muta'addi kepada dua maf'ul bih ketika bersambung dengan hamzah. Wa tsani minhuma katsalis naikasa fa wa bihi fi kulli hukmin du'isa, maf'ul yang kedua dari kedua maf'ul a'lama dan ara seperti hukum maf'ul yang kedua dari kedua maf'ul lafat kasa di dalam semua hukumnya sebagai pengikut jejaknya. Wa qarasa bi kinabba'a akhbaro haddatha amba'a kadaka khabaro, juga seperti hukum lafat aro yang lalu, lafat nabba'a akhbaro haddatha amba'a, demikian pula khabaro. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, pembahasan kita tentang a'lama wa'ar fihi masail. Al-mas'alatul ula, a'lama wa akhwatuha laha thalathatu mafa'il. A'lama wa akhwatuha laha thalathatu mafa'il. A'lama dan saudara-saudaranya memiliki tiga maf'ul bih. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, a'lama wa akhwatuha a'lama wa akhwatuha sab'atu af'alin. A'lama wa akhwatuha sab'atu af'alin wa hiya awalan a'lama yu'limu, a'lama yu'limu. Nahwu a'lamtu zaidan amran muntaliqan. Jadi a'lama wa akhwatuha ada tujuh fi'il. Yang pertama ialah a'lama yu'limu. Jadi sekali ya saya sebutkan fi'il mudhari'nya ya, a'lama yu'limu. Contoh a'lamtu zaidan amran muntaliqan. Aku memberitahu Zaid bahwa si Amr pagi. Zaidan maf'ul bih yang pertama, amran maf'ul bih yang kedua, muntaliqan maf'ul bih yang ketiga. Tsanian aro yuri, aro yuri. A'a yuri nahu a'aitu a'aitu Khalidan Bakran akhaka. A'aitu Khalidan Bakran akhaka. Aku memperlihatkan kepada si Khalid bahwa Bakar adalah saudara laki-lakimu. Khalidan maf'ul bih yang pertama, Bakran maf'ul bih yang kedua, akhoka maf'ul bih yang ketiga. Thalithan nabba'a yunabbi'u, nabba'a yunabbi'u nahu nabba'tu zaidan amran qa'iman. Nabba'tu Zaidan Amran Qaiman. Aku memberitahu si Zaid bahwa si Amr sudah bangun. Zaidan maf'ul bih yang pertama, Amran maf'ul bih yang kedua, Qaiman maf'ul bih yang ketiga. Rabi'an akhbaro yukhbir, akhbaro yukhbir. Nahu akhbartu Zaidan akhaka muntaliqan. Akhbartu Zaidan akhaka muntaliqan. Zaidan maf'ul bih yang pertama, akhaka maf'ul bih yang kedua, muntaliqan maf'ul bih yang ketiga. Khamisan haddatha yuhaddithu, haddatha yuhaddithu. Nahu haddathu Zaidan Bakran Mukiman. Haddathu Zaidan Bakran Mukiman. Aku memberitahu si Zaid bahwa si Bakar menetap di sini. Zaidan maf'ul bih yang pertama, Bakran maf'ul bih yang kedua, Mukiman maf'ul bih yang ketiga. Sadisan amba'a yumbi'u, amba'a yumbi'u. Nahu amba'tu abdallahi Zaidan musafiran, amba'tu abdallahi Zaidan musafiran. Aku memberitahu si Abdullah bahwa Zaid safar. Abdullah maf'ul bih yang pertama, Zaidan maf'ul bih yang kedua, musafiran maf'ul bih yang ketiga. As-sabi khabbar yukhabbir, khabbar yukhabbir. Nahu khabartu Zaidan Amran ghaiban, khabartu Zaidan Amran ghaiban. Aku memberitahu si Zaid bahwa Amr tidak hadir. Zaidan maf'ul bih yang pertama, Amran maf'ul bih yang kedua, Ghaiban maf'ul bih yang ketiga. Al-mas'alatu atsalitsah. Masalah yang ketiga. Al-ghalibu. Al-ghalibu fi amba'a wa nabba'a wa akhba'a wa khabba'a wa haddatha. Al-ghalibu fi amba'a wa nabba'a wa akhba'a wa khabba'a wa haddatha an tubanna lil majhul. Antu benna lil majhul. Fayakunu naibul fa'ili maf'ulaha al-awwal. Fayakunu naibul fa'ili maf'ulaha al-awwal. Nahwu umbitu saliman mujtahidan. Umbitu saliman mujtahidan. Aku diberitahu bahwa Salim itu anak yang rajin. Umbitu tak naibul fa'il ya. Dari maf'ul bih yang pertama. Saliman maf'ul bih yang kedua. Mujtahidan maf'ul bih yang ketiga. Al-mas'alatu Ar-Rabi'ah. Sya'nul hamzati. Sya'nu al-hamzati. Annaha tusayyiru. Ma kana fa'ilan maf'ulan. Sya'nul hamzati annaha tusayyiru ma kana fa'ilan maf'ulan. Fa in kana al-fi'lu qabla dukhuliha laziman. Fa in kana al-fi'lu qabla dukhuliha laziman sa'a ba'da dukhuliha muta'addiyan ila wahid. Nahwu kharaja Zaidun wa akhrajtum Zaidan. Ini keadaan Hamzah ini bisa merubah yang asalnya hanya punya fa'il bisa menjadi punya maf'ul bih. Jika fi'il sebelum kemasukan Hamzah lazim hanya punya fa'il, maka setelah kemasukan Hamzah menjadi muta'addi ila wahid, punya satu maf'ul bih. Contoh kharaja Zaidun itu asalnya lazim sebelum kemasukan Hamzah, Zaidun fa'il. Setelah kemasukan Hamzah, akhrajtu Zaidan, berubah menjadi fi'il muta'addi ila wahid, tak fa'il Zaidan maf'ul bih. Selanjutnya, wa in kana muta'addian ila wahid, wa in kana muta'addian ila wahid, sa'a ba'da dukhuliha muta'addian ila snai. Nahu labisa Zaidun jubbatan fataqulu albastu Zaidan jubbatan. Nahu labisa Zaidun jubbatan fataqulu albastu Zaidan jubbatan. Jika sebelum kemasukan Hamzah fi'il itu punya satu maf'ul bih, maka ketika kemasukan Hamzah menjadi memiliki dua maf'ul bih. Contoh labisa Zaidun jubbatan, Zaidun fa'il, jubbatan maf'ul bih. Ini labisa punya satu maf'ul bih. Setelah dimasuki Hamzah, albastu Zaidan jubbatan, dia punya dua maf'ul bih. Tak fa'il Zaidan maf'ul bih yang pertama, jubbatan maf'ul bih yang kedua. Selanjutnya, wa in kana muta'addian ila snain, sa'a muta'addian ila thalatha. Nahu alima Zaidun amran muntalikan fatakulu a'lamtu Zaidan amran muntalikan, fatakulu a'lamtu Zaidan amran muntalikan. Kalau sebelum dimasuki Hamzah fi'il itu sudah punya dua maf'ul bi, maka ketika dimasuki Hamzah bisa menjadi apa ini? Punya tiga maf'ul bi. Contoh alima Zaidun amran muntalikan, ini alima punya dua maf'ul bi, Zaidun fa'il, amran maf'ul bi yang pertama, muntalikan maf'ul bi yang kedua. Setelah dimasuki Hamzah, a'lam tu Zaidan amran muntolikon, maka menjadi punya tiga maf'ul bih. Zaidan maful bi yang pertama, Amran maful bi yang kedua, Muntaliqan maful bi yang ketiga. Nah, ini keistimewaan Hamzah. Nah, bisa berubah fi'il yang asalnya hanya punya fa'il bisa punya satu maful bi, yang asalnya hanya punya satu maful bi bisa menjadi punya dua maful bi, yang asalnya punya dua maful bi bisa menjadi apa ini? Punya tiga maful bi. Al-mas'alah tu al-khamisah. Anna aro Anna aro ta'atan tata'adda ila thalathati mafa'il. Wa ta'atan tata'adda ila snai. Fal awal kama taqaddam wa tsani nahu araitu zaidan amran. Ara terkadang dipakai untuk mutaaddi kepada tiga maful bih. Terkadang dipakai untuk mutaaddi kepada dua maful bih. Yang pertama, yang tiga maful bih seperti contoh yang telah lalu ya. Nah, ada pun yang kedua contohnya ialah araitu zaidan amran. Zaidan maful bi yang pertama, amran maful bi yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai pembahasan tentang a'lam wa a'rab. Untuk pembahasan berikutnya sudah masuk bab fa'il ya. Dah fa'il sudah sering ya. Kebut aja ya. Nah, insyaallah fa'il, naibul fa'il dan seterusnya ya. Insyaallah semoga bermanfaat. Insyaallah kita adakan imtihan ya. Nah, kalian maunya imtihan karena wahwatuha atau yang terbaru? Atau imtihan terus terbab? Ya, untuk supaya semakin banyak nilainya ya, supaya ada latihannya. Kalau memang ingin imtihan yang terbaru, ya imtihannya tentang dhanna wa akhwatuha, sama aqlama wa akhwatuha. Tapi kalau imtihannya bab ya, ya bab-bab yang belum kita imtihankan, imtihan. Ya Allah, terbaru ya. Manut mawon. Oh. Ini Muhammad. Ya, terbaru. Sah. Kalau yang lama-lama berat dia. Ya. Pilihkan yang paling ringan ya. Sebetulnya saya pengin perbab, cuma waktunya itu semakin mendekat-mendekat. Enggak tahu ini khatam apa enggak. Pengin saya khatam ya. Menarik. Terbaru apa? Terbaru aja. Manut saja. Gimana ini? Saya full. San? Terbaru. Oh ya. Memang ihsan itu selalu pengen yang baru ya. Yang lama dijual. Ya. Muncul baru lagi ya. Nah, baik, imtihannya dhanna wa akhwatuha sama aqlama wa akhwatuha. Nah, hari Kamis. Insyaallah ya. Kamis besok. Nah, jangan pakai alasan. Insyaallah pilihkan yang paling gampang lah ya. Nah, saya itu enggak menginginkan kalian nilainya jelek kok ya. Pengin yang bagus. Tak pilihkan yang paling mudah ya. Kamis insyaallah ya. Nah, bismillah. Ayo jangan cengeng, jangan cengeng. Insyaallah gitu ya. Nah, Kamis dhanna wa akhwatuha dan aqlama wa akhwatuha. Dah. Ya, insyaallah. Soalnya cuma 10 saja, ya. Tak pilihkan yang paling gampang-gampang, ya. Kalian tidak usah pusing-pusing. Pelajari yang gampang-gampang, ya. Muncul insyaallah. Ya. Kalau tak muncul, ya, tak salah saya, ya. Baik, barakallahu'alaikum. Jazakum khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.